Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wa ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Azza wa jal. Wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah fa inna kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati fillah kaum muslimin, akramanillahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kepada Rabbul Alamin. Pada hari ini kita masih diberikan istiqomah di sela-sela aktivitas kita untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Perkara yang menjadi kewajiban kita. Barang siapa yang menjadikan tulabu ilmi syar'i, mencari ilmu syar'i sebagai kewajiban, maka tidak akan berpengaruh baginya perkara-perkara yang menghadang di jalan, baik itu berupa hujan atau yang lain. Kenapa? Karena dia menjadikan mencari ilmu itu sebuah kebutuhan. Sebagaimana kita mencari ma'isyah, ketika itu kita jadikan sebuah kebutuhan, maka kita anggap ringan aral yang melintang di perjalanan kita. Dan alhamdulillah, al-sunnah wal-jamaah, mayoritas mereka menjadikan mencari ilmu sebagai sebuah kebutuhan, sebuah keharusan, tidak sekedar rutinitas, tetapi betul-betul sebuah kebutuhan. Taib. Ini belum hadir apa kalau hujan segini? Belum hadir. Insya Allah belum hadir. Insya Allah. Pengen tahu sebab kenapa kok kalau hujan yang hadir sedikit? Pengen tahu enggak? Jawabannya sebenarnya di antum sendiri. Ana mau nanya 10 orang ini, ya. Jawabannya apa nanti kita simpulkan. Antum jawab yang jujur aja. 10 orang aja. Dari sini. Yang punya motor. Antum bawa motor sini. Mobil, enggak masuk. Mobil. Motor atau sepeda? Motor, enggak mobil. Antum beli mantel niatnya untuk apa? Pernah beli mantel? Masih ada niatnya untuk apa? Beli awal ketika ke tukang mantel untuk kerja, bepergian. Antum bepergian. Antum kerja. Jangan sama semua. Antum iya iya doang. Beda-beda, enggak. Kalau saya buat pulang kampung, kan beda. Antum? Biar enggak kehujanan. Nah, saya memang iya, maksudnya yang lain gitu loh. Oh, untuk kerja atau untuk apa? Buat pergi, antum? 1, 2, 3, 4, ya. Kerja, antum? Enggak punya mantel. Terus mobil punya? Belum beli mantel. Antum? Semua kebutuhan, alhamdulillah. Antum, mobil, antum kerja, kelihatan, antum kerja, antum kerja. Oh, kalau hujan. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4. Sudah ada 10 belum? Hah? Lebih. Antum bisa menyimpulkan nggak kenapa kok kajian sepi, padahal mantel ada? Karena memang niat awal beli mantel bukan untuk cari ilmu. Jadi ketika hujan yang dicari bukan mantel, ya hujan di rumah. Padahal dia punya mantel, ya kan kadang rangkep istrinya juga punya. Tapi beda kalau kita mau pas berangkat kerja, pasti yang dicari pertama kali apa? Mantel. Mana ini mantel saya? Kenapa? Ya karena memang awal dia beli mantel untuk itu tadi. Padahal niat awal itu mempengaruhi pahala. Antum beli mantel niatnya untuk menghadiri misalnya pengajian lah, thalabul ilmi. Itu walaupun antum pakai kerja, antum pakai pulang kampung, mau pergian, itu pahala terus. Kenapa? Niat awal untuk belajar. Sehingga kalau pas jadwal taklim kok hujan, sudah ada mantel, memang niatnya untuk taklim. Jadi enggak ada halangan. Beda kalau kita niat beli mantel tadi untuk kerja. Pas, ya walaupun enggak semua loh ya. Enggak semua. Ternyata dia beli mantel untuk kerja ya pas hujan ya taklim datang gitu loh. Contohnya Ahim tadi dan yang lain tadi. Nah, tapi mayoritas biasanya niat awal itu akan mempengaruhi perjalanan yang berikutnya. Akan mempengaruhi perjalanan yang berikutnya. Dan ini pun disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang maknanya ya mangkanat atau mangkana hamuhu hamal akhirah tabi'a sa'irul humum. Barang siapa yang cita-cita tertinggi adalah kehidupan akhirat, maka cita-cita yang lain itu akan mengikuti cita-cita yang teratas ini. Jadi cita-cita yang paling tinggi itu apa? Yang lain akan ngikut semuanya. Ya. Kenapa? Cita tertingginya akhirat. Ya dia bekerja untuk akhirat, dia jadi ya dokter untuk akhirat, dia jadi pejabat untuk akhirat. Kenapa? Cita-cita di sana. Tapi beda sebaliknya, barang siapa yang hamahnya ya, cita-cita tertingginya adalah dunia, maka ibadah pun dia pakai untuk mencari apa? Dunia. Nah, kadang dari sekarang yang belum beli mantel perbaiki, kalau mau beli mantel untuk taklim. Nah, gitu. Insya Allah, antum kalau pas hujan kok sudah ada mantel, bismillah. Kenapa? Emang niatnya untuk apa? Taklim. Banyak yang seperti itu ya. Dulu kita juga beli mantel niatnya bukan untuk taklim. ya, entah untuk apa. Sehingga ketika pas jadwal taklim kok hujan, ya ini lupa mantelnya tadi, lupa padahal ada di jok. Ya. Seperti itu. Allah taala so. Jadi kalau pas kajian kok apa sepi, ya mungkin di situ. Tadi pas beli mantel salah niat. Niatnya bukan untuk taklim kok, niatnya untuk kerja. Nah, kalau kerja pasti siap. Nah, maksudnya apa? Nyari mantel di mana? Tapi kalau untuk taklim lupa ini mantelnya. Kenapa? Karena sudah lupa. Baik, niatnya juga sudah apa? Bukan untuk itu. Ala kulihan insyaallah. Pergunakan yang ada. Kita beli payung, kita ada punya mantel. Insyaallah perjuangan antum itu mempengaruhi ya semuanya. Sesuatu itu semakin payah kita dapatkan semakin ingat. Semakin susah kita dapatkan semakin berkenan. Ya. Tapi semakin mudah didapat biasanya hasilnya pun enggak maksimal. Semakin mudah dilupakan, ya tidak enak dikenang. Ya. Sesuatu yang susah itu memang berat ketika menjalani tapi enak ketika dikenang. Demikian juga apa? Ilmu. Ketika kita susah mencapai ilmu tadi, ketika dapat itu awet. Tapi kalau kita mendapatkannya ringan, ya ringan juga hilangnya. Coba antum misalkan datang bulanan majalah syariah, antum mudah saja baca, beli murah harganya. Ya, antum baca sekian itu besok sudah lupa apa yang dibaca tadi. Kenapa ilmunya mudah diremehkan? Tapi kalau antum harus capek-capek datang ke sini, insya Allah itu lebih ingat. Itu dari sisi ini saja, belum dari sisi barokah, belum dari sisi apa barokah mubarok. Ala kulli hal selingan saja. Mudah-mudahan yang belum beli mantel nanti niatnya beli mantelnya untuk apa taklim. Sampai apa kita ya? Salat sudah? Yang ikuti terakhir. Sudah, adzan. Ada yang ikuti? Hah? Syarat salat sudah. Rukun salat? Belum. Sekarang masuk. Nah. Baik. Kita lanjutkan insya Allah pada bab yang keempat tentang seputar syarat, rukun, dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu perbedaan antara syarat dengan rukun. Kalau syarat itu terdapat dalam ibadah tapi di luar. Tapi kalau rukun itu di dalam ibadah. Jadi syarat itu harus terpenuhi dari awal ibadah sampai selesai. Tetapi kalau rukun tidak. Ya, tidak harus terpenuhi. Sama satu gerakan dengan gerakan yang lain terkadang berbeda-beda. Itu dari sisi perbedaan. Dari sisi kesamaan, ya, ma'ruf, tidak ada satu rukun atau tidak ada satu syarat sama-sama membatalkan ibadah. Baik. Syarat sholat kemarin ada 9. Yang pertama Islam, yang kedua akal, yang ketiga balek, yang keempat suci dari hadat kecil dan hadat besar bersamaan dengan mampunya dia. Ini qayyid yang muhim. Intinya pembatas yang perlu kita ketahui. Artinya qayyid itu sebuah ikatan yang perlu untuk kita mengerti. Sucinya seorang hamba dari hadas besar dan hadas kecil itu jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka seorang hamba boleh untuk sholat tanpa itu. Itu artinya. Contoh misal seorang hamba sedang dalam keadaan junub. Artinya ini hadas besar. sementara dia tidak mampu untuk mandi junub, mandi janabah. Apakah kemudian dia meninggalkan sholat? Tidak. Tetap dia sholat, ya, dalam keadaan seperti itu. Dan dia berpindah kepada pengganti, yaitu tayamum. Ini ucapan, makna ucapan penulis ma'al kudroh, diiringi dengan kemampuan. Kemudian yang kelima, masuk waktu sholat. Jika sholatnya itu adalah sholat yang ditentukan waktu-waktunya. Adapun jika sholat tidak ada ketentuan waktu, berarti ini bicaranya sholat sunnah, maka silahkan sholat kapan saja. Kemudian yang keenam, menutup aurat. Ini pun ada qayyid, ada pembatasnya, ma'al qudrah. Jika memang memungkinkan dan mampu. Bisyai'in, dengan sesuatu, la yasifu al-basyarah, yang tidak mensifatkan basyarah, ya, kulit, bentuk, lekuk tubuh. Baik. Aurat di sini sesuai dengan batasan-batasan yang disebutkan dalam syariat. Adapun aurat secara ketentuan syariat disebutkan ma yasu'ul insan ikhrajuhu, yang manusia merasa malu jika terlihat. Aurat itu ada aurat hissi, aurat dohir kita, ada aurat maknawi, rahasia-rahasia kita, ya, yang semuanya perlu dijaga. Nah, adapun yang dimaksud di sini adalah aurat yang sifatnya hissi, ya, jasad kita, aurat besar, ya, kubul dan dubur. Aurat kecilnya dari pusar sampai tayyib, apa, rokobah, lutut harus tertutup. Ini kalau untuk laki-laki, minimalnya jika tidak punya pakaian atau pakaiannya hanya sarung, maka tertutupi antara pusar dengan apa, lututnya. Hal ini berdasarkan dengan hadis yang datang dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Idza sallaita fi thawbin wahid," jika engkau harus salat di satu baju, "fa in kana wasi'an," dan itu luas kainnya, "faltahif bihi," maka berselimutlah. "Wa in kana dayyikan fattazir bihi," tapi kalau kainnya tadi sempit, ya, ittizar, ini dipakaikan seperti orang memakai sarung. Itu minimal. Jadi kalau bisa tertutup semua, kalau tidak bisa cukup, ya, pusar sampai lutut. Wal aula wal afdal an yaj'ala ala atiqihi syai'an min ath-thiyab. Tetapi yang utama, yang bagus, hendaknya di samping sarung yang ia kenakan, dia memakai baju. Ya. Itu yang afdal kalau ada. Ini kita bicaranya kalau tidak ada. Kalau ada, ya, yang terbagus. Ya, kita siapkan baju untuk sholat. Ini perintah. Beli baju pun juga bernilai ibadah kalau niatnya ibadah. Saya beli baju, ya, untuk sholat. Saya beli baju untuk taklim. Walaupun dia pakai kemana-mana, niat awalnya sudah bagus, dapat pahala. Tapi kalau dia niat beli bajunya salah, ya, hukumnya mubah saja. Mubah, enggak dosa dia. Kecuali kalau niatnya untuk kejelekan maksiat. Niat ini dasar. Niat ini pondasi awal. Salah niat berarti salah langkah. Semua yang, ya, ia lakukan dari geraknya dan diamnya itu terkadang menuju pada arah yang salah. Maka niatkan baik-baik. Koreksi niat kita semua supaya ternilai aktivitas kita sebagai ibadah. Wal mar'ah, adapun wanita, kulluha aurah. Wanita ini semuanya aurat. Baik, semuanya aurat. Sampai suara, jika suara itu adalah suara yang di luar kebiasaan, itu dilarang. Wala takhda'na bil qaul, wahai kaum wanita, janganlah kalian mendayu-dayukan ucapan suara kalian. Fayat ma'al ladina fi qalbihi marad, maka orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit akan tamak, berhasrat, syahwat. Karena wanita kalau di kegelapan, ya, taib, yang ketika itu tidak diketahui tampangnya, wajahnya, sama saja wanita menggoda. Walaupun ternyata ketika lampunya dinyalakan, ya, mengerikan misalnya. Tetapi kalau aji, suara biasa, yang dia biasa bicara, nih sebagian ulama mengatakan bukan aurat, jadi tidak apa-apa. Tidak perlu misalkan ummahat misalkan ditanya, ya, seseorang yang bukan mahramnya dijawab dengan bentakan, tidak, mau kemana kamu? Jangan, tidak usah, terlalu. Kadang ada sebagian yang mengartikan hulu seperti itu. Kalau kita tidak boleh mendayu-dayukan, berarti kalau kita ditanya sama orang yang bukan muhrim, berarti dibentak saja. Nah, ini pernah terjadi. Nah, kita tanya baik-baik, ketok pintu, jawabnya dari dalam, dibentak. Kok ada orangnya? Lagi marah, lagi apa? Nah, kita kan tidak salah persepsi. Maksudnya, suara adi yang biasa dia lakukan seperti itu. Jangan sampai suara-suara yang di luar kebiasaan. Ya, karena semua yang sudah punya istri tentunya paham kapan wanita itu merayu dan kapan wanita ngobrol biasa. Kalau lagi butuh minta apa, suaranya beda. Ya, yang belum nikah insya Allah itu rasakan nanti, maka cepat nikah. Jangan lama-lama. Mau kiamat ya. Baik. Gak usah pakai pikir-pikir, kalau sudah kerja mapan, usia sudah siap, mikir apa lagi. Oh, yang sudah satu aja mikir cari yang dua, kok antum gak mikir-mikir. Tanya tuh yang satu-satu tuh, mikir itu dah, mempersiapkan ini taktik. Baik. Jadi wanita semuanya aurat. Wanita semuanya aurat kecuali tadi suara. Illa kecuali wajhuha wa kaffaiha, wajah dan telapak tangan. Ini dalam sholat. Dalam apa? Sholat. Wajah pro dan kontra dari para ulama. Ada yang mengatakan wajah bukan aurat, ada yang mengatakan wajah aurat. Tetapi dari pro dan kontra ini dihasilkan pendapat yang kontra, pendapat yang pro wajah itu aurat lebih kuat dari pendapat yang mengatakan wajah itu bukan aurat. Ya, dari logika orang kalau mau nikah ketika nador itu yang dilihat apanya? Hah? Tangannya? Ya, pasti wajahnya ya kan? Oh, ini cantik, ini jamilah, selesai. Gak ngelihat lain-lain, yang penting wajahnya cocok, selesai. Berarti memang wajah itu tempat fitnah. Ada orang yang terfitnah misalkan dari sepatunya, dan sepatu wanita, waduh, langsung fitnah misalkan. Ada? Nah, itu pendapat logika saja. Jadi para ulama mengatakan wajah itu tempatnya fitnah. Kalau dikatakan wajah itu bukan aurat, nah terus seperti apa? Padahal mayoritas manusia itu akan terfitnah kalau melihat wajah sang wanita. Itu logika. Belum dalil-dalil yang jelas. Dan kedua tangan ini kalau dalam sholat boleh dibuka, enggak harus ditutup. Ya. Nah, jadi semuanya harus tutup kecuali apa? Wajah dan kedua tangan. Artinya di sini seorang wanita itu boleh sholat menggunakan pakaian yang ia kenakan, tidak harus memiliki pakaian khusus. Sebagian kaum muslimah yang tidak paham, mereka menganggap tidak sah kalau mereka memakai pakaian yang mereka kenakan. Contoh misalkan abaya yang besar. Abaya sudah gede besar pakai jilbab misalkan. Mereka menganggap pakaian ini enggak sah, harus pakai mukena. Ya, jadi kalau enggak ada mukena dia enggak sholat. Apakah antum ada yang masih seperti itu? Wanita itu sholat harus pakai mukena. Kalau enggak pakai mukena enggak boleh sholat. Tidak. Nah, sama seperti laki-laki. Ya, kita enggak harus pakai pakaian jubah, enggak harus pakai pakaian sarung kalau mau sholat. Ya, Banda. Nah, yang penting tertutup aurat. Celana, gamis, cukup. Itu minimalnya. Atau sarung, misalkan cuma sarung satu-satunya, pakaiannya habis kebanjiran, misalkan pakai sarung. Tok, enggak apa-apa. Baik. Demikian juga wanita, enggak harus pakai mukena, pakai jilbab yang dia kenakan. Taib. Ini tentunya kita bicaranya muslimah umum yang mereka enggak bercadar misalkan. Pakai jilbab yang dia kenakan, pakai baju apa yang dia kenakan, sholat labas. Nah, kalau ada mukena lebih bagus. Nah, ini bicara sah dan tidaknya. Bukan bicara boleh dan tidak bolehnya. Illa idza shallat amamal ajanib ay ghairul maharim fa innaha tughatti kulla syai' min badani, kecuali kalau dia salat di masjid-masjid umum di samping laki-laki yang bukan mahramnya, maka harus ditutup semua, baik wajah maupun telapak tangan. Baik. Ditutup. Ini artinya berarti kalau pakai mukena lebih pas, soalnya apa, tangan bisa langsung masuk tertutup dengan kain. Tetapi kalau dia pakai abaya, ya tangan nggak bisa tertutup. Baik. Ini batasan aurat untuk kaum wanita. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dengan hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Irwaul Ghalib. Beliau mengatakan al-mar'atu aurah, mar'ah wanita itu semuanya aurat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang yang haid, wanita yang sudah balig, kecuali dengan khimar, kerudung. Jadi tidak boleh seorang wanita sholat tidak pakai kerudung. Harus pakai kerudung, jilbab, atau yang semakna dengan itu. Tertutup kepalanya. Beda dengan laki-laki. Ya. Pakai peci boleh, tidak pun juga boleh. Cuma yang lebih afdol pakai. Beda dengan wanita. Kalau wanita tidak pakai penutup kepala, dalam hal ini kerudung, maka sholatnya tidak sah. Kecuali tadi dalam keadaan darurat. Ini perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal pakaian sholat. Laki-laki minimalnya jika kepepet cukup tertutup pusar dan dengkul, antara pusar dan dengkulnya. Ya, kalau wanita tertutup semua. Kemudian yang ketujuh, menjauhi najis badan, pakaian dan tempat yang ia pakai. Ini pun ada qayyid, ada batasan ma'al kudroh, jika memang memungkinkan dan mampu. Berdasarkan dengan firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikan, sucikan dari najis. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, tadi surat Al-Mudathir ayat yang keempat, tanazzahu anil baul fa inna amata adabil qabri minhu. Ya, tanazzah, ya, bersucilah kalian dari air kencing, air seni. Ya, hindarkan diri kalian dari air ini. Tanazzah itu artinya mensucikan diri, menghindarkan diri. Kenapa? Karena mayoritas adab kubur itu dari sini, dari tidak menjaganya seorang hamba dari satu najis ini. Terkadang kita sebagai orang tua ketika mulai menyapih anak, ya, mungkin yang tadinya pakai Pampers kemudian mau tidak pakai Pampers, kadang mereka sembarangan. Nah, sudah gede lah, enggak usah pakai Pampers. Misal, nah bagus, ya, ekonomis, ya, enggak terlalu banyak mengeluarkan, ya, dana, karena emang mungkin, ya, dananya pas-pasan buat kebutuhan yang lain. Tapi perhatikan, ya, anak kita kencingnya, ya, diperhatikan, jangan-jangan anak kita ini sudah keluar, ya, pipisnya, kemudian dia naik ke kasur, dia duduk di lantai, dia apa ngelendotin ibunya di pangku abinya, dia tidak sadar. Ya, ini sering terjadi. Kadang dia main ke tetangganya, ya. Ini yang dikhawatirkan. Ya, kalau tetangga awam mungkin enggak urusan, kalau misalkan main sama, kita tahu dia misalkan tipis di celana. Kita kan bingung. Nah, kecuali kalau dia paham langsung di ya, bawa ke belakang dibersihkan, digantikan pakaian. Bagus. Kadang enggak sadar. Ya, kadang kita terkena najis dan lain sebagainya. Akan ini dihindari. Demikian juga hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi pernah lewat dua kuburan. Kilahuma atau kilahuma yu'adzaban. Keduanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diadab oleh Allah, kemudian Rasul mengatakan amma ahaduhuma, salah satu keduanya la yatanazza anil baul, tidak pernah istinja dari buang air kecil. Masya Allah, ini banyak sekali kaum muslimin yang enggak ngerti adab-adab Islam. Padahal adab-adab Islam itulah yang membedakan antara kita dengan non-muslim. Ya, baik. Kalau zaman sekarang sudah enggak ada bedanya. Non-muslim sama muslim sama, enggak kita bisa bedakan. Beda dengan zaman Nabi alaihissalatu wassalam, terbedakan dengan adab, dengan akhlak. Maka penting ya ikhwah kita belajar adab-adab, belajar akhlak dalam Islam supaya terbedakan siapa kita dan siapa mereka. Baik. Kemudian yang kedua, ya kan ayam si bin namimah, yang kedua ini sering berjalan dengan namimah, sering adu domba. Kemudian fa'akhada jaridatain, Nabi mengambil dua pelepah. Ya fa'gharaza fihima, kemudian ditancapkan di setiap kuburan itu. Kemudian Rasul mengatakan la'allallaha an yukhaffif adabahuma ma lam yaybasa. Mudah-mudahan Allah ringankan adab kedua orang ini, ya, sampai keringnya daun ini. Itu di antara dalil yang berikutnya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Asma fi damil haid yusibul atau, demikian juga ucapan Rasul kepada Asma pada darah haid yang menimpa baju. Ya tahuttu tsumma taqrisuhu bil ma tsumma tandahu tsumma tusalli fi. Jadi kalau wanita di saat ya datang haidnya kemudian darahnya tanpa dia sadari terkena bajunya, maka cara membersihkannya jika dia masih basah dan dia tahu, ya segera untuk disikat, ya kemudian dituangkan air, dibilas, kemudian dikeringkan, kemudian boleh dipakai untuk sholat. Baik. Kalau sudah terlanjur kering, darah haid kering, misalkan kering di baju, ya selama dia sudah lakukan ini, disikat, disabun, ya atau sekarang bisa direndam, tetapi kalau enggak hilang, insya Allah enggak membahayakan. Tetap boleh dipakai. Warna tidak membahayakan. Sudah kering. Sudah istihalah. Sudah menjadi suci. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam li ashabi waqad balal a'rabi fil masjid. Demikian juga ketika Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya di saat melihat ada seorang badui kencing di masjid. Ya. Rasul mengatakan ariku ala baulihi sijilan min ma'in atau sajalan min ma'in, tuangkan di atas air kencingnya satu ember dari air, satu ember air. Ini cara mensucikan. Ini saat itu masjid dalam keadaan masih pasir. Jadi ketika orang buang air kecil di situ, dia langsung meresap ke bawah, langsung tuangkan ke situ. Ya, kalau di kita ya di pel, jangan dituangkan kemudian dibiarkan di pel. Ya, apalagi di sini ya semua sudah keramik, gampang insya Allah. Air tisu atau apa taruh situ kering, ambil di pel, selesai. Nah, kalau kita siramkan air malah membahayakan, kan susah kita apa membersihkan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah menghadap kiblat, ada qayyidnya juga ma'al qudrah. Ini pun jika mampu. Kalau tidak mampu maka ma'dzur. Dapat uzur. Contoh yang tidak mampu seperti apa? Mungkin tersesat di hutan, tersesat di padang pasir, tersesat ya di tempat yang dia tidak tahu arah kiblat ketika safar. Dia berusaha mencari, tetapi jangan bermudah-mudah. Selama kita masih di negeri muslim, ya, para ulama memberikan batasan yang ya harus dilakukan. Apa di antaranya? Pergi ke kanan, ke kiri, depan, belakang, tanya ada manusia atau tidak. Ya. Apalagi sekarang banyak sekali sudah ponsel-ponsel, sudah gampang insyaallah. Kecuali kalau semua sudah tidak ada, sudah ijtihad ya. Kemudian sholat. Tapi kalau dia tidak melakukan ini semua, kemudian langsung kayaknya ke sana, ternyata salah, diulang sholatnya. Kenapa pun ada usaha-usaha. Misalkan kita tersesat di daerah Karawang, misal kita orang jauh, orang Irian Jaya misalnya. Ya, tidak ada masjid, tapi banyak manusia. Kita tidak tanya ke sana, tidak tanya kemari, cuma kita melihat, oh ini kayaknya kiblat ke sana. Allahu Akbar. Ya, setelah selesai sholat, ya, ternyata arah kiblat kita salah. Bagaimana? Diulangi sholatnya. Kenapa? Dalam hal ini engkau belum dapat udzur. Kenapa? Proses pencarian kiblat belum kamu lakukan. Ya, baru berprasangka. Maka tidak boleh yang demikian. Ya, selama kita hidup di negeri muslim dan banyak yang kita bisa tanya arah kiblat kemana, kemudian kita sholat salah, diulang sholatnya. Ya, sholat yang pertamanya tidak sah. Baik. Tetapi kalau sudah di luar itu semua, ya, langkah-langkah yang sudah kita terapkan ternyata tidak berhasil, maka sholat ke arah manapun. Fahaituma tuwalli fatama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, maka di sana wajah Allah Subhanahu wa taala, arah untuk kiblat maksudnya. Hal ini juga berdasarkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 6291 dan juga Muslim 397. Idza qumta ila shalat fa asbighil wudu. Jika kamu hendak salat maka sempurnakan wudu. Masyaallah. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan perkara ini bukan sia-sia. Tetapi memang mayoritas kaum muslimin termasuk mungkin kita juga di dalam berwudu itu biasanya tergesa-gesa. Karena saking pengin sholatnya, wudunya tergesa-gesa. Baik. Sehingga apa? Ada bagian-bagian yang terbasuhnya tidak sempurna. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ucapan ini bukan tanpa alasan. Ini beliau ucapkan pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhu, sempurnakan wudu. Ya, enggak usah kita buru-buru pengen salat. Ya, sempurnakan wudu dengan baik. Ya, enggak usah buru-buru pengen salat. Ini juga disebutkan dalam hadis yang lain. Innallaha ahabba 'abdan idza fa'ala syai'an atqanahu. Allah itu cinta dengan seorang hamba jika mengerjakan sesuatu itu dimutinkan. dibaguskan, disempurnakan. Sehingga sesuatu yang dia bangun di atas sesuatu yang sempurna dan bagus, insya Allah akan seperti itu, bagus dan sempurna. Tetapi beda halnya, sesuatu yang dibangun di atas ya, dasar yang tidak bagus, hasilnya terkadang juga tidak memuaskan. Maka disebut dengan waswasu syaitan, was-wasnya syaitan. Ketika wudu, tujuannya untuk apa atau wudu? Sholat. Ya wudunya tergesa-gesa. Setelah sholat juga sama, akan dihinggapi oleh syaitan, sudah cepat kamu sholat, segera untuk zikir. Sudah masuk sholat, pengen segera untuk zikir. Ya. Ketika sudah dizikir, tadi diwas-was juga oleh syaitan, cepat saja zikirnya. Sholat sunnah. Ya. Buru-buru zikirnya, pengen sholat sunnah, cepat-cepat. Ketika sholat sunnah juga sama, terburu-buru dia. Setelah itu, ya, setan biarkan sudah. Dia enggak ngapa-ngapain, paling juga duduk, paling juga ngobrol. Ya. Jadi ibadah itu enggak usah kita memikirkan yang kedua, kalau yang pertama enggak, ya benar. Yang pertama dibaguskan, yang kedua insya Allah akan mengikuti. Enggak usah terburu-buru mengerjakan yang kedua kalau yang pertama belum selesai. Ini pun terjadi juga pada masa Nabi alaihi salatu wasallam ketika salah satu ya, safar atau peperangan Nabi alaihi salatu wasallam ada sahabat yang tergesa-gesa wudunya. Sampai ada satu titik yang sebesar koin tidak terbasuh oleh anggota wudu. Apa itu? Di tumitnya. Mayoritas juga tumit itu tidak diperhatikan di saat wudu. Tumit-tumit kita. Lantas Nabi pun mengatakan wailun lil aqab minan nar, wailun lil aqab minan nar, wailun lil aqab minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu dari neraka. Summa stakbilil kiblah, dan kita lanjutkan kemudian menghadap kiblat. Berarti apa di sini? Tuntutan-tuntutannya mencari arah kiblat, kalau belum ketemu dengan usaha-usaha, kalau sudah ketemu langsung menghadap apa? Kiblat. Baik. Alhamdulillah kalau di negara kita semua sudah komplit, ya, pemerintahan juga muslim. Arah kiblat kadang dipandu oleh apa pemerintah kita. Tidak usah kita ini sendiri, tinggal kita minta mereka, kita pengen arah kiblat, nanti ditunjukkan sama mereka. Mereka punya alat. Kemudian yang kesembilan, an-niyah. Baik, niat. Semua itu kalau diniati ringan, kalau enggak diniati berat. Apa saja sudah. Jangankan ke ibadah, pekerjaan-pekerjaan dunia, kalau kita enggak niat lu berat. Ya, tetapi kalau kita niati ringan. Apa saja kalau kita niati insyaallah akan ringan, demikian juga ibadah. Kenapa kok ibadah-ibadah kita terkadang cenderung malas? Karena memang enggak ada niat untuk itu. Enggak ada niat untuk kita beribadah. Baik, belum ada niat atau memang tidak berniat. Sehingga niat ini sangat penting. Dalam setiap hal, setiap keadaan, kalau kita pengen ringan, kita pengen istiqomah, perbaiki niat. Pengen khusyuk, kuncinya di niat. Baik. Beda halnya dengan orang munafik. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang mereka? Mereka itu munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu kalau bangkit untuk sholat, mereka bangkit malas, bermalas-malasan. Ya karena memang enggak mau niat ibadah, mau apa? Ya wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sehingga sholat yang paling ringan bagi mereka sholat yang saat itu ada manusia. Karena memang niatnya bukan untuk Allah, niatnya untuk manusia. Ketika ada manusia, ringan. Ketika tidak ada manusia, berat. Berarti kan diniat. Jadi kalau seseorang yang niatnya karena Allah ada manusia juga ringan, tidak ada manusia juga ringan. Ya, jadi tubuh kita itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Nah, kalau baik, baik semua. Kalau jelek, jelek semua. Apa itu? Ala wahiya qalbu. Ketahuilah itu adalah hati, dan hati itu bersarangnya, tempatnya niat. Bersarangnya segala aktivitas sebelum kita memulai di situ, digodok di situ. Ya. Kalau tempat apa? Penggodokan ini rusak, ya rusak. Bocor misalkan enggak akan matang-matang. Malah api tadi mati. Kenapa? Kebocoran tadi air. Dan niat ini enggak gugur bihal dalam keadaan apapun. Enggak boleh, harus. Tetapi kalau dalam permasalahan sholat, biasanya kalau kita ngomong niat adalah hal an-niyah yatalafat amla. Apakah niat dalam sholat ini dilafadzkan atau tidak? Biasanya berbicaranya ke situ. Nah, di sini memang ada khilaf pro dan kontra. Ada yang mengatakan harus dilafadzkan. Ya, ada yang mengatakan tidak harus dilafadzkan. Ya, setiap pro dan kontra tentunya ada hujah masing-masing. Tayyib, yang mereka jadikan sebagai sandaran hukum, sebagai titik tolak untuk mereka berbicara. Tetapi tentunya semua butuh koreksi. Dan para ulama pendahulu kita sudah mengkoreksi setiap hujah yang dibawakan oleh setiap kelompok ini. Ya, dan hasilnya adalah dalam sholat tidak perlu yatalafat bin niyah, tidak perlu dilafadzkan dengan niat usolli nawaitu, tidak perlu. Baik. Karena diantaranya sholat itu bukan ibadah yang berdiri sendiri, ada rangkaiannya. Orang mau sholat wudhu dulu apa enggak? Wudhu dulu. Biasanya orang kalau mau sholat itu, biasa seorang kalau wudhu ya untuk sholat. Enggak mungkin dia wudhu untuk main bola. Enggak mungkin dia wudhu untuk ya, aktivitas dunia. Sehingga sholat ini rangkaian. Jadi enggak perlu untuk dilafadzkan di sana niat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak datang dari Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain. Ya, terdengar dari mereka, tuntunan dari mereka ya talafat bin niyah, untuk mengucapkan dengan apa? Niat. Wa in kana khairan lasabaquna ilai. Kalau seandainya ini baik, mereka tentunya lebih dahulu mengamalkan dari kita. Kenapa? Siapa yang berani mentazkiyah saya lebih semangat dari Abu Bakar? Saya lebih semangat dari Umar. Siapa yang bisa mengatakan seperti itu? Siapa yang berani mengatakan? Tidak ada yang berani. Nah, kita jauh di bawah mereka, tingkatan kita. Ya. Tapi mereka saja tidak mengatakan dan tidak pernah menyampaikan hal itu kepada kita. Baik, karena dalam ibadah itu ada aturan. Ya, hukum asal ibadah berbeda dengan hukum asal adat istiadat kebiasaan. Kalau ibadah, ya, itu kalau seseorang mengerjakan harus ya indahu dalil, harus punya dalil. Apa dalilnya? Berangkat. Kenapa asalnya ibadah dilarang? Sholat enggak boleh. Puasa enggak boleh. Apalagi? Ya, haji enggak boleh. Asalnya. Tetapi ketika ada dalil, wa aqimus shalah, ya, dan tegakkanlah sholat, oh sholat dalilnya, berarti boleh. Ya, puasa indalnya. Ya ayyuhalladzina amanu ila akhirih. Haji adalnya, berarti boleh. Jadi kalau kita diperintah untuk ibadah, tanyakan. Apa ada dalilnya? Ada, saya ibadah. Kenapa asalnya dilarang? Asalnya apa? Dilarang, kita enggak boleh sholat sembarangan sholat. Eh, saya mau sholat sajalah bismillah. Enggak boleh. Loh, sholat kan bagus. Ya, sholatnya bagus. Sholatnya bagus, tapi kamu sholat tidak ada tuntunannya, enggak bagus. Puasa, puasa bagus. Tapi kalau kamu puasa tanpa ada tuntunan, enggak bagus. Itu asal hukum ibadah dilarang sampai ada dalil. Beda dengan hukum asal adat, istiadat dan kebiasaan. Asalnya boleh. Saya seperti ini boleh enggak? Boleh. Saya seperti ini boleh enggak? Boleh. Ya, wah, kamu enggak boleh kayak gitu. Kamu enggak boleh ikut adat istiadat itu. Siapa yang larang? Boleh, silakan. Nah, kalau kita pas ya beraktivitas sesuai dengan kebiasaan adat istiadat, ada yang melarang. Sebaliknya, tanyakan dalilnya, larangannya apa? Ya, jadi kalau ibadah asalnya dilarang, tidak boleh kita beraktivitas ibadah sampai ada dalil. Tapi kalau ada istiadat asalnya boleh, ya asalnya boleh. Sampai ada dalil yang melarang, adat ini dilarang, adat ini dilarang. Seperti itu. Baik. Contoh misal, adat, ya, istiadat yang biasa dilakukan oleh mayoritas penduduk kita yang tinggal di pesisir laut, punya adat kebiasaan hajat laut. Yang jauh dari laut, tinggal di daratan, punya kebiasaan bersih desa atau hajat bumi. Kita gak usah melihat ke belakang dulu. Kita tanya awal dulu, apa hukumnya ini? Hukumnya apa? Adat-adat seperti ini? Boleh. Hukum asalnya boleh. Tetapi, perhatikan, kita mengatakan adat ini dilarang, itu dilarang, itu dilarang. Kenapa ada dalilnya? Ini loh dalilnya, itu dilarang. Kenapa? Dipenuhi dengan berbagai macam kesirikan-kesirikan, keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan agama. Ini tidak boleh. Seperti itu. Jadi kalau kita mensikapi berbagai macam adat istiadat yang ada, ya, dan kita tidak tahu hukumnya apa, asalnya boleh. Tetapi kalau kita sudah tahu adat ini melanggar syariat, ini melanggar syariat, ini tidak boleh, katakan tidak boleh, dalilnya ini. Seperti itu bedanya apa? Hukum adat dan apa? Ibadah. Ibadah hukum asalnya tidak boleh, kalau hukum adat asalnya boleh. Demikian juga masalah, kembali, masalah niat. Dalam hal niat, ya, karena ini adalah masuk dari bagian ibadah, melafadzkan dengan niat adalah ibadah. Ya. Melafadzkan dengan niat ini ibadah. Dan ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali ada perintah. Maka kita tengok kembali, melafadzkan dengan niat, ada enggak nas yang jelas dari Nabi alaihi salatu wasallam atau tuntunan perintah, kamu kalau salat harus mengatakan dikir demikian. Ya, sampai saat ini belum kita dapatkan hadis. Oh, ada dari Imam Syafi'i yang beliau mengatakan bahwasannya sholat itu dimulai dengan zikir. Tetapi setelah ditengok kembali, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan zikir ini ternyata takbir. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nah, terus bagaimana? Ya, enggak, bagaimana? Kok terus bagaimana? Yang penting kamu sudah wudu, kamu sudah pakai sarung, peci, berangkat ke masjid, ya kamu mau sholat. Ya. Berarti kalau kita jadi imam, ya jadi imam, jadi imam. Kalau makmum, ya jadi makmum. Kalau masbuk, ya masbuk. Niatnya enggak pakai niat. Wallahu ta'ala alam shawab. Itu seputar niat. Memang ini masyakil yang terjadi tengah-tengah kita. Intinya, itu adalah apa yang kita ketahui tentang niat. Baik. Kemudian apakah yang sholatnya melafadzkan dengan niat kita katakan batil sholat kamu enggak sah, kita juga enggak bisa mengatakan sah atau enggak. Intinya kita mengatakan ini yang kuat. Kenapa? Talafut bin niyah adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah tidak boleh kecuali ada perintah. Nah, di sini kita enggak menemukan perintahnya loh. Mana perintahnya? Seperti itu. Mau enggak ada perintahnya kok kita ibadah? Baik. Beda dengan ibadah yang lain. Jadi ibadah itu kata para ulama dibagi dua. Ada yang talafut bin niat, ada dilafadzkan dengan niat. Ada yang tidak perlu talafut dengan niat. Apa contoh ibadah yang harus dengan niat? Ya, seperti haji, umroh, ya, atau dalam hal ini ibadah yang sifatnya muamalah, nikah. Itu pakai niat. Ya, haji ya Allahumma labaika al-hajj. Kalau umroh ya Allahumma labaika umroh. Ya Allah aku sambut perintahmu haji, aku sambut perintahmu umroh. Dilafadzkan. Labaika Allahumma labaik, labaika Allahumma la syarika laka labaik. Lafadzkan. Baik. Atau nikah ya ankah tuka binti, aku nikahkan kamu dengan putriku. Jangan kemudian cuma niat tok. Ya enggak boleh. Enggak sah ibadahnya. Tetapi kalau ibadah yang memang tidak ada niat di sana, maka ibadah begitu saja. Tanpa perlu ditambah-tambahi. Sebagian ada yang berhujah kan kalau kita mengucapkan dengan lisan itu kan memancing hati. Loh, kebalik. Ya, kebalik. Kenapa? Asal sesuatu itu di hati baru keluar lisan, bukan dari lisan kemudian masuk ke hati. Hati dulu baru di lisan. Orang marah itu dari mana dulu? Lisan dulu baru ke hati, apa hati dari ke lisan? Mangkel dulu baru ngomong. Bukan ngomong dulu baru mangkel, enggak. Kebalik itu. Ya, disebutkan dalam sebuah ya, ucapan para ulama, al-lisan mighraqatul qalbi, lisan itu cidukannya hati. Hatimu kayak apa? Lisanmu seperti itu. Ya, hatimu sedang kalut, lisanmu juga kalut. Ya, panik, lisannya juga panik. Di mana? Kenapa hatinya panik? Ya. Di saat hatimu tenang, ucapanmu pun tertata, bagus. Jadi kalau apa lisan membimbing hati itu salah. Hatilah yang membimbing apa? Lisan kita. Itu seputar masalah talafut biniat ini khilafnya syadid. Ala kulli hal hasilnya tadi kita enggak bisa mengatakan salat mereka batil. Li hadits Umar innamal a'malu binniyat ila akhirih. Itu 9 dari syarat apa? Syarat salat. Lama kita enggak baca ini. As-salaf wa zuhdu fi dunya, para salaf dan zuhudnya mereka terhadap dunia. Fi zuhdi Ibnil Mubarak, disebutkan dalam kitab Zuhud karya dari Abdullah bin Mubarak. Haddatsana Ma'mar an Hisham Ibni Urwah an Abi, disebutkan dari Ma'mar dari Hisham bin Urwah dari bapaknya Urwah. Qala qadima Umaru Asyam, Umar bin Khattab sampai di negeri Syam. Fatalaqqahul umara wal udhama, disambut oleh para pemimpin dan para pembesar. Karena memang Umar adalah Amirul Mukminin. Yang menyambut pun bukan orang-orang yang sembarangan. Faqala, kemudian Umar bin Khattab berkata, aina akhi Abu Ubaidah, di mana saudaraku Abu Ubaidah? Qalu ya'tikal an, maka dijawab oleh mereka, insyaallah beliau akan datang sekarang. Qala faja'a alana qatin makhtumatin bihablin, kemudian Abu Ubaidah datang menghadap Umar bin Khattab dengan onta yang terkendalikan dengan tali. Kemudian mengucapkan salam. Thumma qala linnas, kemudian dia berkata kepada manusia, yakni Umar, insarifu anna, tolong tinggalkan kami. Fasara ma'ahu hatta ata manzilah. Kemudian Umar berjalan bersama Abu Ubaidah sampai menuju rumah. Fanazala alaihi, dan Umar pun bertamu di situ. Falam yara fi baitihi illa sayfahu wa tursahu wa rihlahu. Lantas Umar tatkala masuk ke rumah Abu Ubaidah yang di saat itu beliau gubernur. Abu Ubaidah juga gubernur. Umar tidaklah melihat di rumah itu kecuali pedang, perisai dan kendaraan. Faqala lahu Umar, Umar pun lantas berkata kepada saudaranya Abu Ubaidah, lawit takhatta mata'an au qala syai'an, kalau seandainya kamu mau menghias rumahmu ini, atau ucapan yang lain. Faqala, kemudian Abu Ubaidah mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna hadza sayablughunal maqil. Baik. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ini semua yang menyampaikan kita ke dalam perjalanan yang berat. Artinya harta benda dunia tadi, jika tidak bisa kita kuasai dengan baik. Benda-benda dunia itu jika kita tidak bisa kuasai dengan baik, itulah pemberat amal ibadah kita. Pemberat artinya apa? Pengekang. Terkekang kita dengan benda-benda itu. Baik. Tetapi kalau kita adalah orang yang baik, kita orang yang soleh, maka nikmatun malin soleh fi rajulin soleh. Sebaik-baik apa yang soleh itu jika dikendalikan oleh orang yang soleh. Baik. Wa an Nu'aym ibn Hammad haddatsana Ibnu al-Mubarak haddatsana Muhammad ibn Mutarrif haddatsana Abu Hizam an Abdurrahman ibn Sa'id ibn Yarbu an Malik ad-Diyar Malik ad-Dar disebutkan sanadnya sampai Malik ad-Dar, artinya beliau ini adalah pembantu Umar. Anna Umar radhiyallahu taala anhu akhadha 400 dinar. Umar pernah mengambil harta sebanyak 400 dinar uang emas. Faqala li ghulam, dia berkata kepada budaknya, idhab biha ila Abi Ubaidah. Coba kamu bawa 400 dirham ini kepada Abu Ubaidah, berikan kepada dia hadiah. Tsumma tallahu sa'atan fil bait hatta tantazira ma yasna. Kemudian kamu jangan pulang. Kamu tunggu di situ beberapa waktu. Coba lihat apa yang dia hendak lakukan dengan uang sebanyak ini. Kalau kita misal dikasih uang 500 juta, apa yang mau kita lakukan? Beli mobil. Memenuhi kebutuhan rumah. Sisanya buat usaha. Ya. Cita-cita kita. Mobil, usaha, rumah. Baik. Kamu jangan pulang, tunggu dia. Apa yang dia lakukan dengan uang sebanyak ini? Karena uang itu banyak, 400 dirham, dinar itu banyak. Ya, kalau kita mungkin di saat kita ya dapat mobil, dapat rumah, dapat usaha lah untuk usaha. Kalau pada waktu itu ya kuda, rumah, sama apa? Usaha tentunya. Pada waktu itu. Qala fa dhahaba bihal gulam. Budaknya pergi membawa harta ini ke tempat Abu Ubaidah. Faqala yaqulu laka amirul mu'minin. Kemudian ketika sampai di rumah Abu Ubaidah, budaknya mengatakan, wahai sang gubernur, ini saya suruh membawa uang ini untukmu, hadiah dari Amirul Mukminin. Faqala, maka diterimalah oleh Abu Ubaidah dan dia mengatakan, wasallallahu wa rahimah, semoga Allah menyambungkan dan merahmati dia. Tsumma qala, kemudian sesaat setelah itu Abu Ubaidah berkata, ta'ali ya jariyah, kesinilah wahai budakku. Jariyah ini budak perempuan, kalau ulam budak laki-laki. Idhabi bihadhihi sab'ah ila fulan, tolong ini yang 7 kamu bawa ke tempat fulan. Wa bihadhihi khamsa ila fulan, dan yang 5 ini kamu bawa ke rumah fulan yang di sana. Hatta anfidaha, sampai habis dibagi-bagi. Itu belum lama dia terima, langsung dibagi-bagi. Faraja al-ghulamu ila Umar. Kemudian si ya maula Umar ini setelah melihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah, pulang menjumpai Umar fa akhbarah. Kemudian dikabarkan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Fa wajadahu qad a'adda mithlaha li Mu'ad ibn Jabal. Ya, sampai di rumah Umar, si budak ini mendapati sudah mempersiapkan jumlah yang sama untuk Mu'ad. Fa arsala biha ilaihi. Kemudian setelah dia menceritakan keadaan Abu Ubaidah, dia tadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, dibagi untuk ini, kemudian diberi uang yang sama, diutus kepada Mu'ad. Tolong ini kamu bawa kepada Mu'ad. Sampailah dia kepada Mu'ad, kemudian Mu'ad pun berdoa wasallallahu, semoga Allah menyambungnya. Apa maksudnya Allah alam? Ya Jariyah, kemudian si Mu'ad tidak berapa lama setelah dia pegang uang dari budak Umar tadi, dia mengatakan, wahai budakku, idhabi ila baiti fulan bikada, tolong ini bawakan ke rumah fulan sekian, yang ini ke rumah fulan sekian. Fatala'at imra'atu Mu'ad, di saat si Mu'ad sedang bagi-bagi tadi, tiba-tiba muncullah istri Mu'ad. Faqalat wa nahnu wallahi masakin, wahai Mu'ad, kami ini juga orang miskin, wallah, demi Allah, fa'atina, bagi kami juga. Walam yabqa fil khirqah illa dinaron, ya, dan ya, di tempat itu tidak tersisa kecuali tinggal 2 dinar. Fadaha biha ilaiha, kemudian dikasihkan sama istrinya. Waraja'al gulam, kemudian pulanglah kembali si budak tadi. Fa'akhbara Umar, kemudian dikabarkan kepada Umar apa yang diperbuat oleh Mu'ad. Fasurra bidzalik, Umar pun merasa bahagia dengan itu. Wa qala innahum ikhwatun ba'duhum min ba'd, sesungguhnya mereka semua itu saudara, sebagian mereka dengan yang lain. Artinya para khalifah di saat itu adalah khalifah-khalifah yang tidak mudah terlena dengan dunia. Masya Allah. Tapi kalau kita ya jangan coba-coba kalau enggak siap dicakar. Nah, ya kita belum siap seperti mereka. Kalau kita pengen seperti mereka, samakan dulu diri kita dengan mereka, baru kita berbuat dengan perbuatan itu. Ya, ada seorang sahabat yang saat itu datang ke Rasul. Dia pengen meninggal. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya apa atas sadaq bi julli mali, bolehkah aku sedekah dengan seluruh harta kula? Jangan. Fanus, jangan. Ya, ats-tsuluts, kalau sepertiga, Rasul mengatakan ats-tsuluts wa tsuluts katsir. Sepertiga saja, itu sudah sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan, li'an tarakta ahlaka ghaniyan khairun min an, ya, tatrukahu yatakaffa'u bihin nas. Kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan cukup lebih baik daripada engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan yatakaffa, minta-minta. Ya, artinya ya tentunya keluarga dulu diprioritaskan. Ya, diprioritaskan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Itu di antara kisah-kisah dari para salafun saleh tentang seputar kehidupan dunia ini. Di akhir zaman nanti dunia semakin dibuka, ya, zuhruf, semua perbendaharaan bumi dibuka, sampai-sampai di akhir masa ada seseorang yang pengen sedekah. Ya, dia dari pintu ke pintu ditolak semua. Ya, dan setiap penolakan tadi mengatakan lau cita qabla hadza laqabilna. Ya. Seandainya engkau memberikan sedekah ini, sebelum zaman ini, kami terima. Tapi saat ini kami sudah enggak bisa menerima sedekah, kami sudah cukup. Di akhir zaman nanti manusia sudah, ya, semuanya merasakan, dan bahkan mereka malu jika harus menerima sedekah. Jadi mumpung masih ada taib, kesempatan untuk kita bersedekah semampu kita, ya, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, ilmu kita, sedekahkan sebelum suatu nabi, sesuatu hari nanti datang sudah tidak berguna dan orang sudah tidak memerlukan. Wallahu ta'ala alam shawab, itu yang bisa kita sampaikan. Kita belum bisa nambah untuk fikihnya karena kita murojaah juga lumayan. Dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik.